Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mantabihum bihsan. Ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian Umdatul Fikhi karya al-imam Ibn Qudamah rahmallahu ta'ala. Di hari ini kita masuk di bab hibah yang beliau rahmallahu ta'ala sebutkan di kitab beliau ini. Kata beliau rahmallahu ta'ala, babu al-hibah. Bab tentang hibah. Hibah secara bahasa dari kata wahaba syai' idza atah. Dia memberikan sesuatu, ya dia hibahkan sesuatu, yaitu kalau dia berikan. Dan dia bermakna at-tabarru. Bermakna at-tabarru, memberi dengan percuma tanpa mengharapkan imbalan. Memberi dengan percuma tanpa mengharapkan imbalan. Arabmu secara istilah maka akan disebutkan oleh penulis rahmallahu ta'ala. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wahia tamlikul mali fil hayati bigoiri iwadin. Masya Allah, hibah adalah, kata beliau, tamlikul mal fil hayat, memberikan hak kepemilikan terhadap harta dalam kehidupan, artinya saat orang yang memberikannya itu masih hidup, bigoiri iwadin, tanpa ada iwad, balasan, ya, atau nilai tukar yang lain, apakah berupa harta benda ataupun manfaat. Ini hibah. Pengertian yang beliau berikan ini adalah pengertian yang sangat rinci, menunjukkan hukum pemberian hibah itu dan kapan boleh diambil harta kalau kita dihibahkan kepada kalau kita menghibahkan harta kepada orang lain. Ini nanti menjelaskannya juga, dari pengertian ini nanti menjelaskan perbedaan hibah dengan wasiat. Itu perkataan beliau tadi, fil hayah, dalam kehidupan, artinya saat yang diberi atau yang memberi itu masih hidup dan langsung dimiliki saat dia hidup, apakah si pemberi masih hidup atau yang menerima pemberian itu masih hidup. Adapun kalau kepemilikannya didapatkan setelah si pemberi hibah itu meninggal, maka ini bukan hibah namanya. Tapi nanti masuk dalam bab wasiat. Masuk nanti dalam bab wasiat. Ini hibah. Dan akad hibah ini adalah akad, ya, tanpa imbalan, berbeda dengan jual beli. Dan para ulama menyebutkan hukum seputar hibah ini. Ya, seorang memberikan orang lain berupa pemberian, tentunya masuk secara umum dalam hukum pemberian, itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Kata beliau rahmallahu ta'ala, dan para ulama, sebelum kita lanjut, para ulama rahimahumullahu ta'ala, itu jumhur mayoritas fuqaha, menyebutkan bahwa hibah, hadiah, atiyah, sedekah itu memiliki makna yang mirip. Ya, semuanya memberikan harta percuma tanpa ada iwat, tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan. Dan disebutkan nama umumnya adalah al-atiyah, pemberian. Nama umumnya adalah pemberian. Adapun hukumnya, dia adalah sesuatu yang mustahabbah, sesuatu yang sangat dianjurkan dan sunnah untuk memberikan hibah kepada yang membutuhkannya. Sebagaimana ini masuk dalam anjuran umum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dihasankan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabbum." Saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Ini anjuran umum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan saling memberi hadiah. Masuk di dalamnya hibah. Masuk di dalamnya hibah. Dan dinukil kesepakatan ulama oleh dada silang pendapat tentang sunnahnya saling menghibahkan, menghadiahkan. Kan ini masuk dari ta'awun alal birri wa taqwa. Masuk dalam bab saling tolong menolong, bantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong dan saling membantu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa tasihhu bil ijab wal qabul. Sah hibah bukan ijab qabul, yaitu adanya kata saya memberi dan saya terima. Dan ijab qabul ini kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Ya, apa akad dari ijab qabul itu? Tergantung ya kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan tergantung barang yang dihibahkan. Bermacam-macam jenis yang disebutkan. Satu-satu jenis ijab qabul, ya, penyerahan dan penerimaan barang hibah itu sendiri. Kemudian kata beliau rahmallah, wal atiyah al-muqtarinah bima yadullu alaiha. Demikian pula, kalau dia memberikan yang digandengkan dengan perkara yang menunjukkan atas hal itu, kalau dia berikan percuma. Kalau itu dia berikan percuma. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kembali kepada uruf. Kalau orang beri ya dengan apa saja menunjukkan bahwa itu dia memberikan kepadanya, maka itu dihitung dia telah menghibahkan hartanya itu kepada orang yang dia berikan. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa talzamu bil qabdi wa la juzu ruju'u fiha illa lil walid liqouli rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin yu'ti atiyatan fayarju'u fiha illal walid fima yu'ti waladah. Wa talzamul qabd. Ketika dia sudah memberikan barang itu mengharuskan dia qabd. Ya, dia pegang barangnya tentunya dengan izin dari si pemberi. Iya. Izin dari si pemberi. Dan tidak boleh dia menarik kembali pemberiannya kecuali bagi orang tua. Yaitu ketika ada seorang bapak, seorang ayah memberikan kepada anaknya, kemudian dia kembali. Dia menarik kembali pemberiannya, itu boleh. Berdasarkan hadis yang beliau sebutkan sebentar. Kata beliau, liqouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin yu'ti atiyatan fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seorang, tidak halal artinya haram. Tidak halal bagi seorang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk. Dia menarik kembali pemberian itu. Illal walid yu'ti waladah. Kecuali bagi seorang tua pada apa yang dia telah berikan kepada anaknya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Dan masuk dalam hadis umum ya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, demikian pula Imam Muslim, dari Anas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'id fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ihi laisa lana mathalus sau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang menelan kembali muntahnya, dan tidak ada bagi kami perumpamaan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa haram menarik kembali pemberian yang kita berikan kepada saudara kita, kecuali itu tadi yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang memberikan kepada anaknya boleh dia tarik kembali pemberiannya. Itu pun diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan apakah boleh seorang bapak ketika dia menghibahkan sesuatu kepada anaknya, apakah boleh dia rujuk, dia menarik kembali pemberiannya itu. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala bahkan berpendapat tidak dibolehkan berdasarkan keumuman hadis Ibn Abbas. Mayoritas ulama mereka rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa tidak boleh pun itu bagi orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Dia yang berpendapat akan boleh adalah sebagian ulama seperti yang ada di buku orang-orang Hanabilah. Dan hadisnya tadi adalah hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Ia dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk dalam pembahasan hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tadi, al-a'id fi hibati, orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang menelan kembali muntahnya, itu dikecualikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, tadi yang disebut oleh penulis di atas. Yang dikecualikan oleh penulis di atas. Jadi ini yang benarnya boleh. Asalnya tidak boleh kecuali bagi orang tua. Iya. Dan orang Abu Hanifah rahimahullahu taala membolehkan walaupun itu bukan orang tua. Tapi pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang tidak kuat dalam masalah ini. Karena dalil dalam masalah ini sangat jelas. Kita kecualikan tadi orang tua itu karena ada dalilnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal masyru' fi atiyatil awlad at-taswiyatu bainahum mirasihim. Ini masya Allah, beliau tambahkan hukum pemberian yang ketika orang tua memberikan kepada anaknya. Kata beliau, wal masyru' yang disyariatkan fi atiyatil awlad dalam memberikan kepada anak-anak at-taswiya bainahum adalah menyamakan antara mereka, ala qadri mirathihim, sesuai dengan warisan mereka, iya. Ini kalau ada seorang memberikan kepada anaknya sebuah pemberian, maka dia bagikan antara mereka sesuai dengan warisan mereka. Tentunya ya kaidah umum, lidzakari mithli hadzil unthayain, untuk laki-laki sama dengan dua bagiannya perempuan. Dan ini mereka berdalil dengan ya iktidaan bikismatillahi ta'ala, karena mereka mencontohi pembagian Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan harta warisan, walaupun tidak ada dalil khusus ini untuk memberikannya sesuai dengan warisannya. Ini mencontoh pembagian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran terkait dengan harta warisan. Dan ini madzhab Hanabila, dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagian Malikiyah, demikian pula Syafi'iyah. Sementara mayoritas fuqaha yang lain seperti Imam Tiga tentunya selain dari Hanabila dan satu riwayat dari Imam Ahmad, taswiya maksudnya antara laki-laki dan perempuan dari anak, yaitu sama tanpa ada tafdil, tidak ikut harta, ikut pembagian warisan, karena beda warisan dengan atiyah, dengan pemberian. beda warisan dengan pemberian. Karena kata mereka, kenapa mayoritas ulama madhab berpendapat berbeda dengan Hanabila? Karena kata mereka, hadis-hadis dalam masalah pemberian itu berbeda dengan warisan. Itu berbeda dengan warisan. Hadis-hadis yang datang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti misalnya hadis Nu'man ibn Bashir. Kata dikatakan dalam hadis Nu'man ibn Bashir, yaitu dalam hadis dikatakan sawwa bainahum, dia samakan antara mereka. Ini adalah perintah katanya dari Nabi SAW, mengharuskan wajibnya sama antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, walaupun riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, kata Nabi SAW kepadanya, inna libanik alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Sungguh bagi anak-anakmu, wajib bagimu, ada atas mereka hak untuk adil antara mereka. Cuman hadis ini adalah hadis yang do'if. Karena do'ifnya hadis ini, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala lebih memilih pendapat pertama. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau lebih memilih pendapat pertama yang mengatakan apa? Diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kadar warisannya. Sesuai dengan kadar haknya dalam warisan. Itu pendapat yang kuat insyaAllah yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena tadi hadis terkait dengan kisah Nu'man Ibn Bashir, lafaz tambahan tadi itu dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu hadis yang do'if. Itu adalah hadis yang do'if. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala setelahnya, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan adillah antara anak-anak kalian. Adillah antara anak-anak, antara anak. Ketika seorang memberikan pemberian kepada, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa idza qala li rajulin a'martuka dari. Ini masuk dalam hibah juga. Pemberian, cuman dengan sigoh, dengan bentuk pemberian yang lain. Iya laka umurak, faya lahu li warothatik ba'di. Sebenarnya ini, di dalam sebagian fikih dibahas dalam bab tersendiri. Itu dibahas dalam bab al-umrah. Bisa juga al-ruqbah. Sebagian ulama fikih menjadikannya dalam bab tersendiri. Jadi dinamakan dengan bab al-umrah dan al-ruqbah. Kenapa? Karena ini diberikan, diikat dengan umur. Diikat dengan umur. Seperti ini beliau katakan, idza qala li rajulin. Jadi bisa kita katakan bahwa ini sudah keluar sebenarnya dari bab hibah. Seperti kata beliau, kalau seorang berkata kepada seorang, a'martuka dari. Saya, iya, memberikan kepada kamu rumahku, tapi selama saya masih hidup, itu namanya a'martuka. Selama saya masih ada umur. Atau dia katakan, hiya laka umrah. Dia untukmu selama kamu hidup. Jadi dia beri, dia ikat dengan kehidupan. Ini namanya bab umrah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh penulis dan banyak contoh di sini. Banyak contoh di sini. Iya, apakah bentuk rumah, barang atau semisalnya. Misalnya kalau kita sekarang anggaplah motor. Saya beri kamu motor ini selama saya hidup. Artinya ketika yang memberi ini meninggal, maka motor itu jadi warisan untuk anak-anaknya. Ya, demikian pula dia katakan, saya beri kamu ini motor ini selama kamu hidup. Artinya ketika dia meninggal, maka dia tidak warisi. Dia tidak warisi kepada anak-anaknya. Karena dia ikat dengan umurnya. Iya. Kemudian beliau sebutkan, fahiyalahu wali warathatihi min ba'di. Maka dia untuknya dan untuk ahli warisnya setelahnya. Ini masalah. Apakah ketika seorang memberikan, dia ikat dengan kehidupan, maka dia warisnya atau tidak? Para ahli fikih rahimahumullahu ta'ala berselisih tentangnya. Iya. Bahkan secara umum ulama berselisih apakah umroh ini boleh atau tidak. Memberikan pemberian diikat dengan masa hidupnya yang memberi ataupun yang diberi. Yang memberi ataupun yang diberi. Iya. Dan apakah dia mewariskan atau tidak? Kesimpulan pendapat dalam masalah ini adalah tergantung lafaz ketika dia memberikannya. Kalau lafaznya seperti yang kita sebutkan tadi itu, ini untuk kamu selama saya hidup, atau ini untuk kamu selama kamu hidup, ini lebih kuatnya dia tidak bisa, tidak boleh wariskan. Tapi kalau dia katakan ini untuk kamu dan untuk anak keturunanmu, maka ini boleh dia wariskan. Jadi kembali ke lafaz yang memberikan. Kembali ke lafaz dari yang memberikan. Ini yang benarnya dalam masalah ini. Kenapa? Karena berdalil umum, berdalil dengan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim ala syurutihim. Muslim itu al-muslim. Al-muslimu itu di atas syarat mereka. Di atas syarat mereka. Ketika mereka persyaratkan seperti itu, ya seperti itu yang berlaku. Seperti itu yang berlaku. Adapun kalau dia katakan tadi, ini adalah untuk kamu selama saya hidup atau selama kamu hidup, maka kembali ke yang punya. Kembali ke yang punya. Ini yang benarnya insyaAllah ta'ala. Karena tergantung lafaz dari yang memberi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in qala, kalau dia bilang, suknaha laka umrok, falahu akduha matasya'a. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, katanya, kalau dia bilang, yaitu si pemberi, suknaha laka umrok. Suknaha laka umrok. Kamu boleh tinggal di situ, selama kamu hidup. Maka boleh diambil kapan dia. Kata beliau boleh diambil kapan dia ingin. Karena ini tidak ada kaitannya dengan umur tadi. Ini tentang sukna. Tentang tinggal, manfaat. Terserah dia mau ambil kapan. Dia mau tinggal kapan. Itu berarti menjadi urusannya. Itu menjadi urusannya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala setelahnya. Alhamdulillah ini selesai. Ya, bab hibah dan beliau ikutkan bab al-umrah di dalamnya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala setelahnya, babu atiyatil marid. Bab terkait dengan pemberiannya orang yang sedang sakit. Ini masyaallah dibahas dalam fikih terkait dengan pemberian orang yang sedang sakit. Dan para ulama menjelaskan berdasarkan sebentar pembahasan yang beliau akan bahas, orang sakit itu terbagi dua. Ada orang yang sakit, ya sakit biasa, tidak dikhawatirkan dari sakitnya itu kematian. Maka ini pemberiannya boleh dianggap. Kemudian yang kedua, ada pemberian orang yang sakit. Dan sakitnya itu dikhawatirkan dia meninggal dengannya, yaitu berdasarkan keterangan dokter yang terpercaya. Maka ini ada hukum seputar pemberiannya. Ada hukum seputar pemberiannya. Dan ini yang beliau akan sebutkan. Kata beliau rahmallahu ta'ala, tabarru'atul maridi maradul mautil makhuf. Pemberiannya orang yang sakit dari sakit yang dikhawatirkan dia akan meninggalkan dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan keterangan dokter, kebiasaannya orang yang sakit seperti ini akan meninggal dengan sakitnya. Jarang selamat berdasarkan penelitian dokter. Walaupun bisa saja selamat karena takdir itu ada di tangan Allah. Tapi dokter berbicara dengan ghalabatul dhon, sangkaan besarnya berdasarkan pengalaman mereka. Wa man huwa fil khaufi kal marid. Demikian pula beliau tambahkan, dan siapa yang berada dalam rasa takut seperti sakit, kal marid, itu seperti sakit. Ya, pemberian orang yang tidak sakit tapi dia takut, maka sama hukumnya dengan pemberian orang yang sakit. Kal waqif baina saffaini inda iltihamil qital. Seperti apa misalnya orang tidak sakit tapi berada dalam ketakutan. Seperti orang yang berada di antara dua saf, di antara dua barisan musuh ketika terjadinya peperangan. Ketika terjadinya peperangan. Wa man quddima liyuqtal. Demikian pula siapa yang datang untuk berperang. Wa raqibil bahr hal hayjanihi. Beliau sebutkan semua contohnya, kasusnya. Demikian pula orang yang sedang berlayar saat laut tidak bersahabat, ombaknya besar, angin kencang. Ini semuanya seperti itu. Man waqa'at tawfun bi baladihi. Demikian pula pemberian orang yang terjadi ya, turun wabah virus taun di negerinya. Idza tasala bihimul maut. Kalau bersambung dengan mereka kematian, yaitu di negeri itu sudah banyak wabah penyakit ini yang masuk. Yang dikhawatirkan dia kena dan dia akan meninggalkan dunia ini. Apa hukum pemberiannya? Ini semua akan dijelaskan oleh penulis. Kata beliau, hukmuha hukmu wasiyatihi fi sittati ahkam. Maka hukumnya sama dengan hukum wasiatnya pada perkara. Pemberian seperti ini sama hukum dengan wasiat, sama hukumnya dengan wasiat. Nah, pembahasan wasiat setelah bab ini. Pembahasan wasiat setelah bab ini. Tapi hukum pemberian di sini, pemberian orang yang sedang sakit dan dikhawatirkan sakitnya ini akan membuatnya, akan menjadi sebab dia meninggalkan dunia ini, maka hukum pemberiannya sama dengan wasiat. Apa itu? Kata beliau dalam 6 hukum. Pertama, annaha la tajuzu li ajnabi. Masya Allah, bahwasanya pemberian itu tidak boleh untuk selain ahli warisnya. Biziyadati ala thuluth, melebihi sepertiga. Berdasarkan hadis yang terkenal ya. Berdasarkan hadis yang terkenal. Kisah. Dalam masalah ini tidak boleh melebihi sepertiga. Kurang dari sepertiga. Bahkan kata Ibn Abbas, seandainya orang-orang memberikan seperempat itu lebih baik. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wala li waritin bisyai'in. Dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ini masuk dalam hukum wasiat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, la wasiyata li waritsin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat ahli waris. Ini masya Allah. Yang tidak boleh juga dia berikan pada saat sakit yang dikhawatirkan dia meninggal. Ini perlu sekali ditahui ini. Kadang ya ada orang sakit sudah dinyatakan oleh dokter dia akan meninggal dengan sakitnya itu. Kadang dia memberi dengan tujuan menghalangi ahli waris yang lain untuk mendapat warisan setelah dia meninggal. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi kalau mau memberi, ya berikan memang saat kita sehat. Ya. Tidak boleh diberi saat dia mengkhawatirkan akan meninggalkan dunia dengan sakitnya tersebut. Kemudian kata beliau, illa bi ijazah, illa bi ijazah warasah. Kecuali dengan ijazah ya dari ahli waris. Jadi walaupun dia lagi sakit, tapi ahli warisnya juga membolehkan semua itu. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, jadi misalnya ada orang memberikan, ada orang sakit, dia memberikan kepada orang lain harta, boleh kalau ijazah, izin dari ahli waris yang lain. Kalau ada izin dari ahli warisnya. Ini masya Allah, hukum pemberian saat sakit yang dikhawatirkan dia tinggalkan dunia. Apa dalilnya? Kata beliau rahmallahu taala, lima ruwiya anna rajulan ataqa sittata mamlukin inda lam yakun lahum malun ghairuhum fada'a bihim munnam fajazza'ahum asalasa fa'ataqa itnain wa araqqa arba'ah. Ini masya Allah, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dibebaskan seluruh budak yang dia miliki ketika dia meninggal sementara dia tidak punya harta selain mereka. Maka Nabi SAW memanggil tadi itu semua budak yang dibebaskan tadi itu, dan Nabi membaginya menjadi tiga, karena nanti yang boleh disedekahkan adalah, yang bisa disedekahkan adalah sepertiga. Maka Nabi membaginya menjadi tiga, maka Nabi memerdekakan dua, dan beliau, maka Nabi SAW merdekakan dua dan tetap menjadi budak dari empat, empat dari enam tadi. Karena sepertiga dari enam adalah dua. Sepertiga dari enam adalah dua. Ini masya Allah. Jadi dia berlaku hukum warisan. Kayak hukum wasiat. Ketika ada seorang sakit, dia bilang saya sedekahkan seluruh hartaku. Rumah, harta semuanya. Sedekahkan, dia berikan kepada orang lain. Kemudian dia meninggal. Ini saat sakit dia khawatirkan dia meninggal dengannya. Maka ketika ada orang yang melakukan itu, maka tidak dipenuhi. Tidak boleh kita jalankan pemberiannya dan wasiatnya. Ini adalah wasiat yang tidak adil, menyebabkan nanti ya kerugian pada ahli warisnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, asani yang kedua itu persamaan antara wasiat dan pemberian yang seperti ini, annal hurriyata tujma'u fi ba'dil abid bil qur'ah itulut bil jami'i lil khabar. Ini masya Allah. Dan bahwasannya di sini ketika ada budak yang dia merdekakan, maka dikumpulkan di sebagian budak, kemudian diikut kita cukupkan dulu ini sampai insya Allah yang kedua kita lanjut lagi besok. Ini baru pertama persamaan antara hibah pemberian ketika seorang sakit dalam keadaan dia dikhawatirkan dirinya akan meninggal dengan sakitnya tersebut. Insya Allah besok kita lanjutkan persamaan yang kedua insya Allah ta'ala.